Jangan mandi kali pesawen, kali pesawen banyak lingkainya. Jangan mandi kali pesawen, kali pesawen banyak lingkainya. Ayun ayun ayun in the overclock for home. Ayun ayun mas gila, jangan main gila. Ayun ayun ayun in the overclock for home. Ayun ayun mas gila, jangan main gila. Jangan main gila.